السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipuji oleh mengharapkan pujian itu insya Allah menjadi doa. Bahwa saya juga bukan yang pertama, apalagi sampai satu-satunya. Tidak, banyak lagi orang yang melakukan hal yang lebih baik bahkan dari Sumansur. Cuman saya kelihatan saya ada di TV itu. Saya rindu ketika kita naik pesawat umrah, pesawat haji yang membawa kita terbang ke tanah suci. Sang pilot ngomongnya begini, sang kapten ngomongnya begini, selamat datang di pesawat Anda sendiri. Selamat datang di pesawat Anda sendiri, bukan buat kamu kok. Selamat datang di pesawat Anda sendiri. Kenapa? Karena ini adalah pesawat memang pun Anda sendiri. Rindu saya. Apakah kita bisa? Bisa. Karena kita banyak. Salah satu berkah yang Allah berikan buat kita adalah jumlah tuna kalian jutaan. Banyak banget. Kalau cuma satu pesawat saja, patungannya cuma 7.500 perak. Hari ini pun pagi ini kita bisa belanja. Rame-rame. Kemarin ketika saya diizinkan bicara di tempat Kiai Ali, di tempat Abi Tamri, saya bicara di depan santri-santri beliau, santri-santri Al-Ihya. Ada satu perusahaan transportasi darat yang dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Punya 4.000 armada, 6.000 sopir, 600 alat berat, dijual, ditawarkan dengan saham mayoritas 500 miliar rupiah. Saat itu Yusuf Mansur bicara kepada si pemilik perusahaan tersebut, yang kalau saya sebut namanya, saudara pasti akan mahmum karena memang masyhur. Saya bilang kepada beliau, kalau cuma 500 miliar, sepertinya tidak perlu saya yang turun. Tidak perlu saya yang turun. Ini bukan sombong, ini belagu. Nggak perlu yang turun untuk beli 500 miliar itu, cukup bayi-bayi perempuan saja. Cukup bayi-bayi perempuan saja, kita kumpulkan di lapangan, fisohidin wahidin, di satu lapangan, selesai itu 500 miliar. Beliau kemudian gak ngerti. Nanya sama saya, maksudnya gimana Ustaz? Begini bos, setiap bayi perempuan di Indonesia, apalagi dia muslim, mesti ada antingnya. Copot aja dulu antingnya. Ada 1 juta bayi kurang lebihnya di Indonesia ini. Kalau anting 11 gram, 1 gram 500 juta. 500 juta ke cover semua. Kita banyak. Tapi banyaknya kita sabar tidak bersatu, khususnya di bidang ekonomi, akhirnya kita tidak punya kekuatan apapun. Apa sih isinya perbankan? Isinya perbankan juga adalah kita-kita. Yang datang sendiri-sendiri ke bank-bank tersebut. Sendiri-sendiri datangnya. Siapa sih asuransi itu? Asuransi itu adalah isinya kita-kita juga. Yang datangnya pun sendiri-sendiri. Jika kemudian kita bersatu, lalu perwakilan kita yang datang ke bank tersebut, maka bank tersebut menjadi milik kita. Menjadi milik kita. Setiap Jumat, teman-teman terlatih, terbiasa, sampai hafal pengumuman yang diumumkan oleh masjid. Dan hampir kita-kita bosan dengarnya. Dengarnya itu selalu ngantuk. Karena sama suaranya, sama intonasinya, sama jumlahnya saja yang berbeda. Sebelum khotib Jumat naik mimbar, kami umumkan beberapa pengumuman seperti berikut ini. Sama di semua masjid. Satu yang bertindak sebagai khatib sekaligus semua guru kita yang terhormat Habib Rizik. Yang kedua, ada undangan datang dari masjid A, masjid B, masjid C. Kemudian yang ketika diumumkan saldo kas masjid Jumat yang lalu berjumlah Rp3.175.125. Pengeluaran hingga Jumat hari ini sebesar Rp670.325. Saldo total kas hingga Jumat kali ini berjumlah Rp60.750.100. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah sebagai doa, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah semua. Al-Fatihah. Kita gak ada yang baca juga, lagi tidur. Gak semangat dengernya, betul. Udah tahu lah, kira-kira gitu. Bayangkan saudara, ada 1 juta masjid di tanah air ini. Alal akal nus, khamsumnya, 500. Alaf, ribu. Kita ngitung 1 juta. Kalau ada tromol masjid berjumlah 1 juta saja setiap Jumat, maka ada dana yang dikumpulkan oleh umat Islam sebesar 1 triliun rupiah. Dan apa artinya 1 triliun rupiah itu? Bila kemudian satu hotel bintang 3 atau bintang 2 seharga 100 miliar rupiah, setiap Jumat kita bisa belanja 10 hotel. Jika satu pesawat 737-500 harganya 75 miliar yang second, maka kita bisa beli 15 pesawat 737-500. Dan tromol masjid mana yang 1 juta setiap Jumat? Nggak ada. Rata-rata 3 juta, 4 juta, 5 juta. Saya membayangkan bila 3 juta berarti 3 triliun. Pengumumannya harusnya asik. Ditunggu-tunggu. Begini kira-kira pengumumannya. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Hotel Hayat sudah selesai kita beli. Jadi kita nggak usah teriak-teriak lagi sama hotel-hotel, nggak usah ada minuman keras, nggak usah ada perempuan macam-macam, nggak usah, karena kita yang punya sekarang. Hotel mulia, semua hotel di Jerman udah beres kita beli. Ini masih ada sisa 2 triliun, buat apa kira-kira? Tiga triliun satu kali Jumat, maka 1 tahun dikali 52. 4 Jumat di bulan Ramadan, itu Jumat super sale. Jumat yang seluruh orang Muslim kemudian bersedekah. Maka jumlahnya kurang lebih sudah 200 triliun. Satu maskapai penerbangan, Pak, yang umurnya udah 10 tahun, itu cuma punya pesawat 40 biji. Yang barunya bisa dihitung, yang lainnya second. Second yang lainnya. Kalau kita 3 triliun, sekali kita belanja di 1 Jumat, udah melewati perusahaan maskapai penerbangan yang umurnya udah 10 tahun. Pesawat itu kemudian terbang. Orang pada bingung. Ini, Habib mau kemana? Mau nyetir. Habib-habib di lingkungan FPI, pusat-pusat di lingkungan majlis-majlis yang lain mendapat kehormatan. Kita juga mendapat kehormatan. Subhanallah. Pilotnya kita bisa pilihin yang apa Quran. Kita latih dulu 1 tahun, bisa dia terbang, insya Allah. Saya, Pak, dari 4 tahun yang lalu udah bisa nyetir pesawat. Udah bisa menerbangkan pesawat. Ini bukan hal yang aneh dari 4 tahun yang lalu. Yang pakai remote. Di pesawat kita sendiri tidak terdengar bismillah, tidak terdengar salam. Di pesawat kita sendiri tidak terdengar bismillah imajaleha wa mursaha inna rabbi lawafur. Tidak terdengar. Bagaimana lagi di pesawat yang lain? Kan cakep kalau pilotnya kita-kita. Terbang semua sebelum kita terbang ke Solo, mari kita baca surat Al-Baqarah. Anjam. Lajem. Nyampe-nyampe. Sederhana, bos. Sederhana. Ada pekerja, ada pengusaha, ada investor. Yang satu ini bahkan gak perlu pinter. Derajat yang ketiga ini gak perlu pinter. Cuma perlu punya cuma perlu punya salah satu perusahaan telco di Indonesia yang dijual keluar. Pada saat ketemu seorang sheikh muda di Qatar sana, emang dia ajak ngobrol tuh sheikh? Enggak. Dari Indonesia tim sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Udah dipersiapin, bakalan ditanya A, tanya B, tanya C, tanya D. Begitu sampai ke ruangan sang sheikh, si sheikh muda ini lagi main game. Terus tadi main game. Masuk ini tim dari Indonesia, membawa segala bahan-bahan presentasi. Kemudian orangnya memberitahu ke sheikh bahwa tamu sudah datang. Si sheikh ini cuma nanya, dia tanya berapa duit. Disebut kemudian nama si fulan, perwakilan dari kita, sekian triliun. Sambil wajahnya menghadap tetap ke notebook, apa kata sang sheikh muda ini? Bayar aja. Gitu loh, bayar aja. Kecewa teman-teman, bukan kecewa karena enggak laku, kecewa kok segitu doang nih. Harapannya bakal jelasin A, B, C, enggak bos. Yang ketiga ini, kadang-kadang ini benar-benar ini omongan ya, gak perlu pinter, nanti punya duit aja. Apalagi memang dia pinter, dia berkumpul bersama orang-orang yang pinter, apalagi gak pinter aja, kita jadi owner, karena kita yang punya. Cash is the key. Duit itu raja. Tentu kita sepakat, la ilaha illallah, Tuhan kita adalah Allah. Tapi jangan lupa, prinsip-prinsip dunia pun berlaku. Saya masuk ke rumah sakit di bilangan Tangerang sana. Begitu masuk rumah sakit sana, masuk ke lift, ada dua kemudian perawat masuk. Ustaz mau kemana? Mau nengokin jamaah. Lantai berapa? Lantai 5. Ke bawah dulu dong. Ke basement dulu dong. Ada apa di basement? Di sini gak boleh kekecil dong. Ustaz mesti lihat langsung. Saya ke bawah, gak jadi ke atas. Ngelihat betul. Ada yang maki, ada yang lepas. Yang maki yang mau pulang, yang lepas yang mau masuk. Mendidih saya. Mendidih. Cuman karena saya belum seragam FP ya. Saya berdoa di situ. Kita yang salah juga di asal. Kenapa rumah sakit ini bukan punya kita? Rumah sakitnya bukan punya kita. Kalau punya kita, si Bambang juga tidak dijebakin. Semua yang ada di jemaah. Bentar Ustaz, ane kan Bambang. Pakai. Aku ngomong gue. Kita akan memuliakan umat yang lain. Topan. Rahmatullahi alamin. Tapi kita harus pastikan hak-hak kita juga dijaga. Hak-hak kita terjaga. Saya masuk restoran di daerah Bogor, restoran dengan nama Sunda. Dengan nama Sunda, saya diundang sama kawan kaya, sama kawan saya yang lagi ulang tahun. Saya datanglah ke situ, tasyakur ikut sama dia, menjamu anak-anak yatim. Begitu saya datang ke sana, Allahu Akbar. Begitu saya masuk ke lobi ke restoran, dua pelayan perempuan kabur. Melihat saya kabur, gue bilang, waduh, belum lihat orang datang. Dan kau sih, emang dia ngeliat setan, ngeliat aneh kabur. Tapi demi melihat pakaiannya, demi melihat pakaian untuk perempuan dua, saya menjadi tahu bahwa dia malu dilihat saya. Dia datang sambil dia punya paha ditutup sama baki. Saya bilang, buka, nah ya. Sama Ustaz ya. Kenapa kabur? Ustaz, pakaiannya begini. Saya bilang, kenapa pakai begini? Kayak gak ada kerjaan lain aja. Lagi ini kan restoran namanya nama Sunda. Kenapa jadi begini? Kalau Sunda mah kan pakai kebaya, pakai apa gitu. Ini wajib pakai ini Ustaz. Masya Allah. Saya makin ke dalam, makin kayak diskotik tuh. Padahal tuh siang. Di restoran yang bernama Sunda. Waduh. Nah kalau yang ini nih asli beneran. Yang ini asli beneran, saya yang punya kisah yang ini. Dan ke dalam, malah datanglah ketuanya ke saya. Ustaz, sekalian Ustaz datang nih, di sini gak boleh sholat Jumat. Berarti bukan isu dong. Siapa juga yang mau perang? Tapi begini kan judulnya ngajak perang. kita jadi galak nih RT dia ke bawah kemarin ini nih mas kalau lebih bapak ke bawah suasana udah tapi tetap kalah saya dengerin kok gak boleh suatu apa masa sih yuk gak boleh ya udah anterin saya ke pemiliknya pemiliknya tahu usah datang gak mau keluar tetap saya datangin saya dari luar nih pak ini akon bapak saya bilang pak keluar pak saya mau ngomong enggak saya gak mau marah-marah mau saya pengen beli aja nih warung mau saya bayarin aja nih warung keluar pak kalau gak keluar gue bilang nempel beneran ini ngomong begini keluar kalau gue bilang nempel keluar pak alhamdulillah sekarang gue kecil pak yang perempuan yang laki-laki udah punya sholat Jumat emang kudu bicara anak saya sakit atas izin Allah subhanahu wa ta'ala aneh berlebaran berapa lebarannya Allah di rumah sakit tapi rupanya untuk mendengar juga kisah seperti ini 3 tahun lamanya seorang perawat di sana tidak berjilbab lama-lama hatinya mati mula-mula dia sedih nangis-nangisan pelok-pelokan sama ibunya gak apa-apa nak kerja aja dulu di situ sambil lu doa sama Allah supaya Allah kasih lo kerjaan tapi pak kita juga sama-sama tahu lama-lama kita menanggalkan itu lama-lama kemudian kita terbiasa tapi begitu saya muncul bibit-bibit ilahiyah itu muncul kembali ada ustaz dia nanya saya apa saya mesti pindah aja ya ke rumah sakit Pertamina kenapa emang kalau di rumah sakit Pertamina boleh kerja di bagus kan gajinya sih emang lebih rendah setengahnya dari di sini nggak boleh Ustaz masa sih ini sudah ngomong Ustaz katanya boleh pakai jilbab tapi lu pindah ke bagian genset bukan main ini beneran ngomongnya gue nggak bohong nih ngomong ini sih ngomong dia kita boleh pakai jilbab tapi bukan di bagian yang kayak begini di bagian genset prihatin sih. Apakah kita tidak bisa beli rumah sakit? Apakah kita tidak bisa membuat rumah sakit? Sangat bisa. Kenapa? Karena kita banyak. Bikin masjid sakit, beli aja udah enak. Kita kumpulin pagi jam 10, kita beli. Kumpulin pagi jam 10, kita beli. Kalau emang kita pakai pulsa. Kalau emang kita pakai pulsa, kenapa saya diriin VSI? Yang alhamdulillah, tadus bin nikmat, Masya Allah, seluruh pengurus-pengurus dari FPI, hormatan banget buat saya udah masuk menjadi anggotanya VSI ini berangkat dari pemikiran sederhana kalau emang bakal beli pulsa juga kenapa gak rame-rame dari perusahaannya kalau emang beli juga nih nyata nih pak kemarin saya ngirimin beasiswa buat anak-anak yang sedang sekolah di Jordan ini nyata saya kirimin duit 50 juta rupiah buat kira-kira 20 anak yang lagi sekolah di Jordan. Tanpa saya sebut nama perusahaannya apa, Bit, anak kirim 50 juta. Anak kirim 50 juta. Ini ada biaya administrasinya sebesar 2.208.440 rupiah. 50 juta rupiah. Allah Karim. Pengetahuan seperti ini tidak kita ketahui. Ngirim 50 juta, kena casnya 2,2 juta. Ngirim 50 juta nih, kena cas 2.200.000. Anda tahu tidak? Satu tahun remiten di Indonesia ini, yang masuk dan keluar, ini 1.500 triliun. 1.500 triliun. Kalau dibagi 50 juta, maka ada 30 juta transaksi. Kalau setiap transaksi, kita melayang 2 juta, maka sudah 66 triliun dalam satu tahun nggak ketahuan siapa yang punya, siapa yang menikmati. Dengan baik sangkanya kita, tentu kita berbaik sangka, mudah-mudahan kembali ke tanah air yang kita cintai. Tapi kan baik sangka kita, kenyataannya wallahu a'lam sampai ente tahu, ente sendiri yang megang dengan pasti ente gunakan untuk rakyat Indonesia dan untuk Allah Subhanahu wa taala wa rasul. 66 triliun per tahun baru dari ini doang belum dari yang lain-lain dari listrik, dari yang lain-lain ente nih, siapa yang pakai handphone coba angkat tangan handphone lagi, handphone sekainnya sudah pakai. Ente beli tuh pulsa, masuk gila di Sualayan mana saja, beli pulsa kamu. Insya Allah ente dapat 2M. Setiap beli pulsa di Sualayan manapun, di kios manapun, anda bakal dapat 2M. Makasih mas, makasih mbak. Padahal setiap kita beli itu ada fee-nya. Nah fee-nya itu hidden, tersembunyi. Hanya orang-orang tertentu yang mempelajari, yang mengetahui. Saya alhamdulillah diizinkan Allah mengetahui sedikit. Figure income sepanjang tahun 2013 itu jumlah kurang lebih 350 triliun. Masa sih kita enggak mau ngambil seperak dua peraknya, 1%, 2%? Seorang kakek dengan 5 anak, masing-masing anak punya 5 cucu, berapa jumlah total keluarganya? Berapa total jumlah keluarganya, coba dihitung. Ayo, satu kakek dengan 5 anak, masing-masing anak punya 5 cucu, berapa anggota keluarga si kakek? Dari mana 30? Emang kalau bininya berapa? Turun dia tuh bininya. Kalau bininya satu aja bukan 30, 31. Anaknya belum dihitung, tuh punya bini, punya suami. Kalau itu anak mantu dihitung, ada 10 di level kedua. Kalau itu anak mantu kemudian punya cucu, cucu juga daripada nikah, maka paling kurang cucu anak mantunya pun berjumlah 50. 50 tambah level keduanya berjumlah 30, berjumlah 20 tambah level satunya lagi. Selama ini menyokong si kakek, menyokong si kakek. Pada patungan tuh anak mantu, cucu mantu pada patungan, buat biaya hidup si kakek. Ada yang cepet, ada yang 2 cepet, ada yang 3 cepet. Dapatlah kemudian sang kakek sebulan 3 juta, 5 juta. Hingga hadirlah PSI. Hingga hadirlah PSI dengan pengetahuan sederhana tentang bisnis payment. Saya bilang, saya masih menolak menyebut ini adalah bisnis saya. No, no, no. It's our movement. Ini pergerakan kita. Pergerakan kita. Saya alhamdulillah udah khatam soal mobil. Khatam. Nggak perlu pakai duit beli mobil, nggak perlu, boleh ditiru. Datang aja ke showroom manapun, sholat di situ. Entar pegang mobil baru baca sholawat, kelilingin, minta sama Allah, ya Allah saya pengen mobil kayak gini, diantar oleh Allah, diantar, diantar. Udah khatam. Jadi kagak lagi kita beli mobil dah, dari begini-beginian. Ngapain nunggu punya duit buat beli mobil? Udah tahu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tujuan kita emang, ini salah satu wujud dari Indonesia berjamaah. Ekonomi berjamaah, orang kecil ngumpul-ngumpul jadi orang besar. Orang miskin ngumpul-ngumpul jadi orang kaya. Selama ini kita kecil tuh membiayai orang besar, membiayai orang kaya. Ketika salah satu lembaga keuangan memberikan kredit kepada si Fulan, perusahaan Fulan, sesungguhnya siapa yang memberikan kredit itu? Kita. Tapi siapa yang kemudian menjadi pemilik dari semua opportunity bisnis itu? Bukan kita. Selalu. Saya tanya nih, siapa yang ngusir orang Betawi dari Jakarta? Bukan, ente sendiri yang ngusir. Jangan nyalain orang, ente sendiri yang ngusir. Orang pada bingung, kok gue yang ngusir Ustaz? Apa lo nabung di bank? Bank membiayai itu pengusaha. Pengusaha beli-beliin tuh tanah Betawi. Ayo, siapa tuh yang ngusir? Kan kalau lo nabung, gak ada tuh duitnya. Tapi bismillah, karena kita bayar sangka itu untuk negara, kita bantu. Cuma pertanyaannya, masa iya sih kita juga gak boleh ngumpul? Masa iya sih kita juga gak boleh bersatu? Masa iya sih kita kemudian tidak boleh menikmati sedikit dari seluruh peluang yang ada? Insyaallah saya bilang, bismillah. Saya rindu malah ada satu Jumat begitu ya. Panitia lagi kebingungan. Ini udah pada dibeli-beli, ini duit Jumat masih banyak kan? Mau beli apa lagi? Ada jemaah nyaut, beli Madrid aja. Beli Barca sama beli klub bola, beli musim nggak ngerti apa, beli Barca sama mau ngisi begitu turun kaosnya FPI. Disiarkan di tengah zona ada kaos bolanya FPI. Messi bang ini Messi sih. Lo pakai peci putih ini. Kenapa dia mesti pakai peci putih? Ah, ini yang punya klub yang macam-macam. Ketika Qatar beli, dia boleh ganti pakai Etihad. Boleh ganti pakai Etihad. Lo kita boleh juga pakai apa aja ya? Munculnya Simpro, tamburan. Kita banyak bos, kita banyak. Santri-santri Kiai Abi Tamrin, santri-santrinya Abi Rizik, berangkat sono. Pergi, berangkat ke Boeing. Amerika lo. Ucap. Selamat morning, sir. Jangan good morning, selamat morning. Harus ada unsur lokalnya. Jangan semuanya asing. Enggak boleh good morning. Minimal harus selamat morning atau good pagi. Please open the pintu, kira-kira. Jangan semuanya asing, harus ada kitanya dikit. Kita boleh dan harus membuka diri untuk warga asing, negara asing. Kenapa itu warga dunia? Karena kita nggak boleh juga ke sana. Tapi kita mesti pintar supaya kita setara. Salamannya enak. Santri berangkat nih ke sana ke pabrik Boeing. Diterima nih santrinya Alia, santri Darul Quran, santri FP diterima 3 orang nih anak-anak kecil. Santri. Ini ada apa ini pada kesini? Mau studi banding? Mau beli pesawat atau? Boleh ini lu. Emang duit kamu berapa? Ya keluarin dah tuh duitnya, mana lecek lagi. Ada Alia bawa duit, ya satu madrasah nih ada 2 juta. FPI ini dengan anak-anak mudanya ada 3 jutaan. Kumpul-kumpul 10 juta. Ini sih boleh ngetawain. Kamu mau beli pesawat dengan 10 juta ini. Ya ini baru DP, di belakang kita ada 20 juta pelajar. Di belakang kita ada 20 juta pelajar siap kemudian patungan. Kita pengen tahu aja berapa harganya di sini. Ini jadi bawang muka. Ini jadi bawang muka. Saya titip tuh, titip salam tuh sama santri-santri. Bilangin sama tuh bule, jangan sampai Yusuf Mansur yang datang. Sebab kalau Yusuf Mansur yang datang, ketika ditanya, Mister, what kind of people? Ya, pesawat yang situ mau beli. Saya bilang, salah sih. Saya mau beli pabriknya. Kalau Yusuf Mansur yang datang, kita nggak main pesawat lah. Kita beli pabriknya. Kita nggak usah risau dengan Suzuki. Beli aja langsung pabriknya. Kita nggak usah risau dengan Toyota. Kita beli aja pabriknya. Bisa. Bisa. Sangat bisa. Anda tahu jumlah iPhone yang beredar di Indonesia? Jumlah Samsung yang beredar di Indonesia tahu? Ini Samsung nih. Samsung. Berapa coba? Berapa juta BlackBerry? Mau kali ini coba? 1.300 karyawan-karyawati kami. Ya saudari. Tim saudari saya kumpulin. Tim musim saya kumpulin. 1.300 karyawan-karyawati saya punya warung steak. Saya punya warung steak and shake dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada 70 cabang kurang lebihnya, 1.300 karyawan. Kita kumpulin. 1.300 karyawan kita kumpulin, kita tanya satu-satu. Woi. Ada duit berapa kamu? Ditanya duit berapa di jari. Dikit Ustaz. Ini berapa ini? Paling 200. Jangan nyebut paling. Mau kan itu dikasih. Jangan nyebut sedikit, Tuhan terkasih. Ente banyak. Mau tahu ente, 200 ribu itu berapa? Ente 1.300 karyawan. Itu 260 juta. Kalau saya bikin itu satu warung steak and shake seharga 1 miliar, maka berarti ente punya saham seperempatnya. Ente punya saham seperempatnya. Melek tuh, karyawan saya melek. Iya. Saya tambahin lagi melek. Punya bini gak? Punya Ustaz, jual. Bingung, maksudnya yang jual. Anting yang jual. Cincin yang jual. Mas kawin yang jual. Jangan dibawa bantal, jangan di lemari. Gerak! Muslim harus jaga! Harus maju! Duitnya jangan di situ. Gak boleh. Gak boleh di situ. Minta ridhonya istri, itu haknya istri. Minta ridhonya dia. Kita mau begini-begini aja nih. Daripada begini-begini aja ada dua pilihannya, kita dagangin atau kita sedekahin. Cuma dua pilihannya. Maaf ya, mudah-mudahan saya sedang dianggap apa tidak dianggap subversif. Tapi saya bilang perbuatan nabung itu perbuatan paling bodoh di dunia perekonomian. Kecuali kalau itu membantu perekonomian Indonesia. Tapi apa dia nabung dengan niat seperti itu? Nabung itu perbuatan paling bodoh dan dilalahnya kita ini paling senang nabung. Bagus, jangan investasi yang sedekah kedua. Lo dagangin atau lo jalanin kedua. Lo kemudian usahain atau sedekahin kedua. Kalau nabung lo salahin. Nih pertanyaan. Kalau ada tanah 30 juta. Kalau ada tanah 100 meter 30 juta. Ente bisa nabung sebulan 3 juta. Perhatiin, perhatiin nih kalimat nih. Soal ujian hari ini perhatiin. Ada tanah 30 juta 100 meter. Ya. Ente bisa nabung sebulan 3 juta. Berapa bulan kebeli itu tanah? Kalau ente nabung 3 juta sebulan, berapa bulan ente kebeli itu tanah? Mana? Sekolah di mana? Sekolah di mana? Sekolah di mana 3 juta sebulan, 10 bulan itu jadi 30 juta, sekolah di mana? Berarti ente belum pernah sekolah nih. Ente udah sekolah yang begituan. Udah sekolah yang begituan. Kalau ente punya duit 3 juta sebulan, ente tabung dengan harapan supaya 10 bulan kemudian tuh tanah kebeli 30 juta. Gida, jalan. Gih, sama jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang dulu ya? Yang mau beli itu ya? Iya betul saya, Bu. Masuk. Gimana jadi beli? Jadi, Bu, ini udah saya bawa duit nih. Udah naik. Itu 10 bulan yang lalu. Sekarang harganya 75. Lombok, Bu. Masa iya sih, emang iya. Atau sekolah kehidupan yang lain mengajarkan ente nabung 3 juta, 2 bulan jadi berapa? 6. 2 bulan jadi berapa? 6. Mana ada jadi 6 juta? Habis 2 bulan bini ente masuk rumah sakit. Mesti dikoret. Dia operasinya 4 juta, malah minus 1 juta loh. Jangan, pengen di tanahnya 30 juta. Pengen tanah 30 juta, ente doa sama Allah. Ucap salam tuh sama yang punya tanah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini bener nih tanah dijual, bener. Berapa duit? 30 juta. Saya boleh ambil air wudhu. Ngapain? Mau sholat. Mau izin sholat di atas tanah ini. Oh ini tuh wudhu disana. Ente sholat di atas tanah itu. Ente bilang sama Allah, aku ngertu kakak Tuhaku. Wal baha, wal jamala, wal kuwata, wal kudrota, wal nismata, wal tanah, tanahku, tanah ini milikmu ya Allah. Kau duit satu itu, duitnya juga milikmu semua ya Allah. Tolong bayarin tanah ini, selesai. Yang kedua, ente ada duit berapa? Ada nih 1 juta ini, coba hitung, nyampe nggak 30 juta? Masih 29, hajar, sikat, sedekah. Saya tanya karyawan gitu, ada bini, ada ustaz, ada mas kawin nih pasti dong. Insya Allah Ustaz, ada berapa itu kalau dijual? Iya Ustaz, paling gak 5 juta. Nah, benarkah ente cuma punya 200 ribu? Nah, ente punya 5,2. Saya tanya lagi, ente kemarin naik apaan? Motor Ustaz. Bisa gak ente mundur sebentar? Motornya jual. Insya Allah Ustaz, nomor 5. Emak lu bakal ngomel, kalau lu jual gak ada judul nih. Kalau lu jual ada judul nih, insya Allah enggak. Motor apa? Scoopy Ustaz. Berapa tuh Scoopy kalau dijual? Bangsa 10 dapat Ustaz. Oke, berarti inti punya 15,2. 15.200.000 inti punya. Kalau hitungannya semua karyawan rata-rata sama, maka dikali 1.300 orang, itu sudah berkumpul 19.760.000 rupiah. Saat saya dikaruniai oleh Allah SWT pemikiran seperti ini, cabang-cabang kami belum dibilang terlalu banyak. Tapi begitu kami encourage setiap karyawan, kita motivasi setiap kemudian karyawati kita, jadi banyak. Suatu saat kita main golf. Ya sepukul-pukulnya lah. Ngamain aja mereka begitu. Tapi walaupun semin, kamu pengen tahu. Suatu saat ada maskapai penerbangan pengen dijual sahamnya. Saya nanya, kenapa sih dikit-dikit jual saham? kenapa sih dikit-dikit jual saham? Begitu perlu modal. Berapa sih modal yang mau diambil? 4 triliun. Kenapa enggak nawarin ke penumpang? Kenapa enggak nawarin ke jemaah umroh? Jemaah umroh itu setiap tahun 1 juta. Jemaah umroh tiap tahun 1 juta. Tapi tanya habis. Kalau mereka kemudian berangkat ke Bandar Soekarno Hatta, duduknya di mana? Karena penuh, duduknya pada ngemper di bawah. Nih lihat ya, lihat ya. Ini saya Yusuf Mansur. Bukan tamunya, umpama ada orang namu ke saya. Dan dia bukan tamu Allah, dia tamu saya. Bayangkan benar. Dengan pengetahuan sedikit saja, bahwa orang insya Allah menghormati Yusuf Mansur. Dia lakukan itu. Dia datang ke lounge eksekutif manapun. Dia masuk ke lounge eksekutif manapun. Kemudian dia bilang begini, "Mbak, maaf, saya disuruh Yusuf Mansur nunggu di sini. Ini bohong, ini orang bohong. Tapi karena nyebut nama saya disuruh Yusuf Mansur nunggu di sini." Apa kata si petugas lounge? Enggak ditanya kartunya, enggak ditanya itu. Masuk. Bayangin coba, tamu Allah enggak begitu. Tamu Allah enggak begitu. Jangan dipakai ya. Yang begini jadi pakai, udah tahu, mereka udah tahu. Bohong, gue denger, gue kan hadir. Adek, teman kemudian di stop polisi. Gitu buka kaca, dia bilang, ini udah telat nih, mesti jemput Ustaz. Ustaz siapa? Ustaz Yusuf, ini pulang, jalan-jalan. Itu salam. Ini nyebut Allah, gak laku. Duyufur Rahman, nggak laku, nggak ada spanduknya, nggak ada apa-apanya. Padahal jumlahnya 1 juta setahun. 1 juta setahun. Duitnya tuh paling kurang 25 triliun. Puyung-puyung tuh yang mikirin duit. Padahal ini ngontrakan bukan apa ya. 25 triliun duit 1 juta, bos 1 juta. Tapi kita launch eksekutif, taruh umrah, nggak ada. Pesawat sendiri, nggak ada. Bus nggak ada, halte nggak ada, kali tempat duduk itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Udah gitu kita masih harus nganggung malu. Begitu delay, orang pada ngapa di mana-mana. Apa kata orang lain? Apa kata umat lain? Nenek, orang umroh ini ngalangin jalan. Bukan ngalangin jalan, tempatnya nggak ada. Oh, bandai kita bersatu. Masya Allah, kita terbang adem dengan pramugari yang pasti muslim-muslimahnya. Saya pernah lho pak naik pesawat, kemudian co-pilotnya dari Korea, pilotnya juga dari Asia. Apa sih bilang? Masya Allah ya, bawa 300 orang nih, belum tentu bismillahnya ya, pasti gak ada bismillah ya orang-orang lain. Saya bilang kita harus jadi rahmat buat yang lain, tapi kita pastikan hak kita ini benar. Hak kita ini mesti benar. Kalau kita mau benar, kita pegang. Kita pegang, ini yang penting, bos. Gak banyak cakap, kemudian patungan usaha saya dirikan. Tanpa pengetahuan saya terhadap administrasi, tanpa pengetahuan saya tentang hukum keuangan di Indonesia, alhamdulillah, saya ditegur. Dan rasa hormat saya buat pemerintah, alhamdulillah pemerintah memberikan sanksi buat saya, sanksi edukasi. Alhamdulillah saya langsung masuk tambah pintar dikit nih. Dikasih tahu set begini caranya, begitu caranya, antum begitu. Teman-teman kita juga banyak yang orang masjid. Dia memberitahu cara-caranya. Ya, kemudian bermetamorfosa menjadi koperasi. Hotel Best Western di depan Kuningan Jaya Marriott itu alhamdulillah punya kita. 140 miliar. Nggak ada keringatannya, beli itu nggak ada keringatannya. Saya bilang ke dia, anda udah mamai 6 miliar. Kalau 140 miliar, pedagang dong. Kenapa bisa begitu? Bilangan pembaginya, 140 miliar. Memang gede kalau kita tanggung sendiri. Tapi begitu dibagi 1 juta orang, cuma 140 ribu. Perak. 140 ribu perak nih, warga FPI bisa ikut. Kita bikin mudah lagi, gimana caranya? Aneh udah nego sama Best Western, enggak sekali bayar, 12 kali bayar. Berarti dibagi 12. Cuman 11.666 rupiah. Enteng apa enteng? Salah satu telko yang saya cerita dibeli sama Syekh Muda dari Qatar. Itu waktu dijual angkanya 10 triliun kurang lebihnya. 12 triliun, 13 sosor. Anggaplah 10 triliun. Pada saat dijual, jumlah pengguna kartunya itu telko berjumlah 40 juta orang. Salah satu dari mereka adalah saya, Yusuf Mansur. Dan saya gak pernah tuh diajak ngomong. Saudara Yusuf Mansur, saudara kan pelanggan dari kartu X gitu? Iya betul. Mau gak jadi pemiliknya? Gak pernah diajak ngomong. Gak pernah diajak bicara. Padahal pemakainya berjumlah 40 juta orang. Emangnya 40 juta gak jadi kekuatan tuh? 100 ribu aja jadi kekuatan, apalagi 40 juta. Kalau cuma butuh 10 triliun, gak perlu jual kemana-mana. Nih, saya kasih tahu hitungannya. Saat 10 triliun dibagi 40 juta. Per orang ternyata cuma 250 ribu. Mali, cuma 250 ribu. Kira-kira kalau ditawarin ke kita nih, mau gak? Beli tuh perusahaan telco dengan 250 ribu. Ada yang mau, ada yang bingung. Mau, tapi kan 250 ribu kan gak semua orang punya. Kita sebagai wakilnya, kan pemerintah punya wakil rakyat. Saya wakilnya Habib. Saya ngomong nih, jangan takut. Ane nego. Ane tanya, ente masang fiber optik, masang kabel, masang antena, begini begitu, emangnya sekali harus dalam satu hari? Kan enggak. Cukup 3 tahun untuk membangun itu semua? Iya. Berarti dananya 3 tahun dong? Iya. Oke, kalau 3 tahun berarti dibagi 36. Kalau dibagi 36, maka kita patungannya cuma 6.944 perak dan perusahaan itu enggak kemana-mana. Hari ini Pak, perusahaan itu ditawar sama siapapun 30 triliun, enggak dijual. Hari ini 3 kali book value itu 30 triliun lebih, enggak dijual. Bank yang rame-rame kita diriin juga nih, bank yang rame-rame kita diriin, periksa nomor registrasinya, sekarang sudah tidak lagi milik Indonesia. Untungnya sama-sama Arabnya itu masih muslim begitu, bank syariah nih yang pertama lagi bank syariahnya, kita ikut patungan. Ane masih ingat tahun 91 tuh, ane jadi pelurunya nenek ane pelurunya dari para asatidah. Apa kata nenek ane? Sulit, bawain nih formulir, bawain nih kupon ke guru-guru yang lain. Saya naik sepeda tuh tahun 91, satu kuponnya ingat gak? 5 ribu, 10 ribu, 15 ribu. Saya datang tuh, assalamualaikum, waalaikumsalam, ini dari Umi, langsung tuker duit. Udah kayak zaman api. Aneh baru duit, aku masuk banyak amat nih. Terkumpul 800 ribu orang, berdiri tuh Pak. Tapi sekarang Bang punya siapa? Punya orang. Kita gak tahu. Tapi masih bisa gak dibeli? Masih bisa. Aneh datang ke sahabat aneh, ke Mas Andi, aneh datang, Mas, beli dulu ya. Wah, orangnya berlaku. Kita datang bawa 3 triliun, mintanya 5 triliun. Kita bawa 5 triliun, mintanya 7 triliun. Apa kata dia? Satu aja ter, emang mereka gak mau jual. Ya saya bilang kalau gak mau jual, ya udah susah dah. Ini kesalahan kita memang. Pada saat dia butuh modal, ngelihatnya keluar, gak ke dalam. Emang kebiasaan jelek tuh di Indonesia ini. Kalau butuh modal, keluar dulu. Kenapa sih enggak assalamualaikum? Saya nih ya, kalau nanti ditakdirkan jadi presiden Republik Indonesia, dia ngomong di TV terus, tiap pagi dia ngomong di TV. Assalamualaikum, niat ada buat patungan lagi nih. Ngobrol aja, ngobrol merakyat. Kalau ngobrol merakyat, enggak bakal terjual. Karena rakyat enggak diajak ngomong, banyak yang terjual. Kita kalau diajak ngomong, emangnya kita enggak bisa ngasih? Jawabannya emang. Duit, mintanya dong jangan banyak-banyak. Kalau mintanya banyak-banyak, maka kita gak bakal bisa. Tapi kalau mintanya sedikit, kita pasti bisa. Yang sedikit itulah sudah dibuktikan sama rakyat Aceh. Rakyat Aceh dimintain tolong, turun semua emasnya jadi pesawat pertama. Itulah embrionya Garuda Indonesia. Kalau diajak ngomong, selesai. Kemarin saya bicara juga, Beb, sama ahli kapal selam di Indonesia. Ahli kapal selam. Pemerintah membangun nih Selat Sunda sekeren-kerennya. Kira-kira 250 triliun, cakep dengar. 250 triliun. Tapi beliau bilang, sebenarnya hanya dengan 50 triliun, Ustaz Dunah, seluruh Sabang sampai Merauke tercover semua. Selat Sunda cuma membuka jalan saja, tapi sampai di Pulau Jawanya masih susah. Infrastrukturnya masih ribet. Tapi kalau kita bangun infrastruktur lautnya, lautnya kita kemudian jadikan kawan, jangan jadiin lawan, itu cuma 50 triliun. Saya langsung mikir, 50 triliun, bukan kalkulator. 50 triliun itu kalau dibagi 20 juta orang, maka angsurannya cuma 45 ribu saja. Selesai. 45 ribu sebulan, selesai. Kita punya kapal kargo terbaik, ngalah-ngalahin kemudian Singapura. Kita bakal punya kemudian kapal-kapal tongkang terbaik, ngalahin punya-punyanya Cina dan lain-lain sebagainya. Kita juga bahkan punya kapal selam yang terhebat nanti. Sekarang kita punya dua, yang satu lagi di bengkel. Ikan paus sempat terdampar. Ikan paus terdampar di pulau yang seharusnya, di daratan yang seharusnya tidak dia lewati. Ini perhatian loh. Ini terjadi kejahatan internasional gede-gedean di negeri ini, tapi kita tidak puasa. Ikan paus terdampar di Jogja, pernah dengar? Parangtritis, pernah dengar? Di berapa lagi pantai pernah dengar, termasuk di Sulawesi pernah dengar. Apakah ini ikan paus adalah makhluk bodoh? Tidak, ikan paus ini makhluk terpintar. Dia bermigrasi ribuan kilometer dengan mengandalkan suara. Sonar. Tapi kenapa dia bisa mampir, nyasar, kemudian ke perairan di yang seharusnya tidak ada di sana? Karena dugaannya adalah ada banyak kapal selam internasional yang ada di laut Indonesia tidak terdeteksi. Saya kira saya malah akan mendorong, bukan mendorong saudara masuk ke koperasi saya. Susah mati saya membilang kepada Indonesia, koperasi Merah Putih itu bukan punya saya. Susah mati. Walaupun saya bilang kita diaudit, kita bakal diperiksa, di situ ada kemudian fakta bahwa tidak ada aliran rekening yang nyampe ke saya, insya Allah. Tapi saya malah akan mendorong teman-teman di sini bikin koperasi sendiri. Sudah ada, tinggal kita kuatin. Kalau belum ada, kita tinggal punya. Dengan telunjuk Abid, Abid tinggal ngomong begini, pindahin tabungan NT ke koperasi. Segitu loh. Habis itu baru maju ke bank. Baru kita maju ke bank, habis duitnya ada di kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kenal aneh kan? Udah. Siapa yang kenal aneh tuh? Aneh menurut duit, ini hasil ngumpul 200 ribu anggota aneh se-Indonesia. Serem. 200 ribu lah. 200 ribu. Ada bank asing punya orang luar, itu cuma 30 ribu nasabahnya. Itu sih. Komen 30 ribu. Kita 200 ribu. Kebayang gak tuh? Kalau semuanya dipindahin. Terus jual-jualin dulu motornya. Jalan kaki sini. Pertamburan. Sebentar aja, gak lama. Sebentar aja, gue dulu begitu. Mundur bentar, jepret, sedekah, maju lagi udah pak. Jangan dipegangin, motor keluar pegangin. Nih, siapa? Siapa yang rajin servis berkala? Ente bodoh. Kalau servis berkala itu menunjukkan tidak pernah ada kemajuan. Sampai 36 itu kolom terpenuhi. Berarti kan gak ada kemajuan, motornya itu melulu. Jangan dipenuhin, sedekahin aja udah. Insya Allah berantem loh ini. Gue udah bilang jangan ke FPI, hari ini tuh Mansur yang ceramah. Bahaya. Kalau pergi, jangan bawa kunci motor. Kalau emang mau pakai motor itu pakai tempat yang jauh. Kacau emang. Kamu pos-posan ngetingnya bener. Hari ini aman, kita gak bicara sedekah, aman. Duit ente aman. Tapi aneh mau kasih tau, mus, bergerak, ngomong, bergerak. Tapi kalau bergerak sendiri, Ji, ini cepet lu bisa apaan? Lihat lu bergerak sendiri nih, 100 ribu rupiah. mau bisnis apaan? Insya Allah sih, di tangan orang yang kreatif jadi apa tahu. Tapi kan satu dua orang yang begitu. Tapi nih, kalau 200 ribu anggota FPI, masing-masing 100 ribu, 20 miliar bos. Jangan masuk-masuk aja sekarang. Patungannya sekarang mulai. Hari ini kita langsung rapat sama pengurus FPI. Bulan depan langsung kita umumkan Indonesia mintain tabungannya ke koperasi. Jadi begitu kita kemudian berangkat ke hotel yang macam-macam, bukan bawa pentungan, bawa duit. Udah bayar ke hotel, lu keluar. Udah bayar. Insya. Ya kita pakai lah ilmu mereka juga. Kita pakai ilmu mereka juga. Insya Allah. Kita pakai insya Allah. Insya Allah. Enggak kebayang bu, ada berapa emas di tangan ibu semua hari ini, pagi ini, lantai 1 ke lantai 3. Andai kemudian kita mau nyopotin emas-emasnya para istri kita, tambang emas mana yang tidak bisa kita akuisisi? Tambang emas mana yang tidak bisa kita kuasai? Insya Allah selalu ada cara untuk menghilang Indonesia dengan doa diantaranya, dengan kita memperbaiki ibadah diantaranya sehingga Allah tidak menguasakan pada orang lain, dan salah satu ikhtiarnya adalah dengan kita berjamaah. Itulah cara kita membeli kembali ulang Indonesia yang kita cintai. Saya hakul yakin Pak, hakul yakin ada satu, ini sudah mendekati akhir ya, tausiah saya sudah mendekati akhir, ini semacam motivasi saja, kita tidak bicara teknis. Kita tidak bicara teknis, hanya motivasi saja. Ketika ada satu pabrik dapat dana kredit 1 triliun, sesungguhnya pabrik itu pun menjaminkan 26 ribu aset karyawannya sebagai salah satu yang menjadi tolak ukur pertimbangan untuk cairnya 1 triliun. Padahal sesungguhnya, bila 26 ribu karyawan itu pabrik, mereka bersatu, ngasih masing-masing 20 juta, maka setengah triliunnya gak perlu mencari dari luar, tapi dari pabrik. Dan memang Pak, memang karena kita tidak mengetahui, kita tidak belajar, makanya sakit jadi orang bodoh itu sakit. Saya ngerasain jadi orang bodoh, ngerasain gitu. Gak enak jadi orang bodoh, dijajah dulu. Pernah pinter. Salah satu pinternya juga kuasain itu ilmu ekonomi, ilmu dagang. Insya Allah merahmati kita. Kita bersatu, kita lihat lagi lahan orang, hotel orang, pabrik orang, kemudian kita rapatkan barisan. Coba iseng, coba iseng tanya sama teman yang satpam, yang security, yang buruh, tanya sama mereka. Maaf, jawabannya adalah jawaban kita semua. Kamu ada duit berapa di bank? Wah, paling sejuta. Jawabannya begitu, paling sejuta. Dia lupa ada 7 juta buruh yang kalau bersatu 7 triliun. Waktu anak ngaku isi si hotel di bandara 2 tower 300 kamar, datang kemudian seorang buruh perempuan ditemani sama temannya. Ustaz, kita mau ikut tuh yang 10 jutaan. Saya bilang, tadi ente bilang ente buruh, ente pekerja pabrik, duitnya banyak amat 10 juta. Gak usah, ini duit boleh ngumpulin. Oh Masya Allah. Dan ini juga sebenarnya sih duit bonus yang memang gak saya pakai. Jadi dengan Ustaz di TV, duit kecil rame-rame bisa beli barang besar, orang kecil ngumpul untuk membiayai kemudian ekonomi, saya datang ya Ustaz. Saya terima kudus 10 juta. Sampai nanti saya mata saya. Masya Allah ya, kalau orang kecil itu gak nanya proposal. Kalau orang gede ini nanyanya proposal. Nanyanya itu udah punya izin belum? Kalau ada izinnya nih mau ikut. Lihat orang kecil Pak, Samina, wah toh, sampai aneh bergetar. Aneh bilang begini, ente gak tahu aneh lagi di koranin, lagi ditipin investasi ilegal, tahu Ustaz. Tapi aneh percaya sama antum. Saya gak bisa terima Pak Din. Pada saat itu saya sudah mulai dilihat untuk disiplin, dan sebagai tanda saya juga taat kepada pemerintah, saya bilang, saya gak bisa terima duit nanti. Saya gak bisa terima duit mbak. Kenapa Ustaz, ini duit-duit halal? Emang halal, tapi saya belum memenuhi peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Insya Allah saya penuhi dulu itu. Bila kemudian teman-teman di OJK, BI menghadiahkan saya ilmu tentang koperasi, koperasi adalah ilmu lama, bukan barang baru di koperasi, barang lama. Cuman dulu koperasi itu kayak BMT, habis berdiri mati. Kenapa? Karena nih saya kasih tahu, BMT pada mati itu, nih orang pada nabung nih, buk nabung. Dia main mikro. Bukan salah sih, itulah memang BMT ditujukan untuk itu. Tapi kalau main mikro, kita belum kuat, emang malah parah nih. Contoh, kita 100 juta nih ngumpulin duit tabungan, tiba-tiba kita ongkosin nih tukang-tukang pedagang kecil, gopay sejuta, gopay sejuta. Yang abis itu gopay, bininya melahirin, malah datang lagi begitu. Pak, boleh gak minjem lagi? Susah. Jadi begini, BMT mau koperasi menjadi mesin ekonomi. Kumpulin aja dulu yang banyak, kemudian berangkat menjadi bridge, menjadi jembatan. Contoh. Ini lepas dari masalah hukum bunga bank ya, bukan urusan saya. Insya Allah urusan yang lebih faqih daripada saya. Ini telepon nih. Assalamualaikum Ustaz, dari salah satu bank syariah. Ustaz, ayo akhir bulan nih, tanggal 28. Apa hubungannya? Kita lagi kurang saldo nih Ustaz. Kalau bisa tolong kontak teman Ustaz yang punya duit, pindahin nih ke bank kita. Hubungannya masih bisnis ke Ustaz. Ustaz ke jamaah, belum bisnis to bisnis. Masih bisnis to Ustaz, Ustaz ke jamaah. Lalu saya kontak nih jamaah. Jamaah, ada gak lo duit yang lo bisa pindahin ke bank teman gue atau jamaah? Bisa Ustaz, pindahin berapa ya? Berapa kaya? Ada sih 2 miliar aja mah, pindahin. Tanggal 28 dipindahin, tanggal 2 si kepala cabang bank syariah tersebut datang ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Makasih ya, kemarin ada 5 orang yang Ustaz pindahin. Ini hadiah buat Ustaz. Apaan nih? Buka itu. Ada agenda, ada jam tangan, ada payung. Lama-lama tiap bulan begini payung saya banyak. Agenda saya banyak. Jam tangan saya juga banyak. Kenapa dia bisa memberikan hadiah? Kenapa dia bisa memberikan hadiah? Karena ada fee. Ada fee sebenarnya yang tersimpan di situ. Saya mikir, pada saat dulu Bang Muamalat mau dilepas sahamnya, sempat kemudian salah satu direksi telepon saya. Sel, maksudnya gak punya nih 500 orang di negeri ini yang masing-masing punya 1-2 miliar saja. Saya bilang, anak nih, asal jelas aja. Asal jelas insya Allah. Kalau gak jelas masalah emang. Kenapa emang? Udah suruh pada deposit di Bank Muamalat, tapi nanti kita perlakukan bukan sebagai deposito, tapi lebih daripada itu, sebagai saham. Emang bisa tuh? Bisa Ustaz. Takdir Allah, gak keburu. Karena udah ada merangkat ke Timur Tengah, pulang bawa tambahan dana lagi, gak kekejar lagi dananya. Tapi bukan sesuatu yang muskil. Insya Allah sesuatu ini, kata Habib tadi di awal, ini sesuatu yang bukan utopis, tapi sesuatu yang makul, yang insya Allah masuk di akal. Untuk bicara pembuktiannya, kita gak usah banyak ngomong. Bulan depan menundang kooperasinya PE jadi dah. Habis itu kita pindahin ke kooperasinya PE. Kalau emang gak percaya ke kooperasi merah putih, dan gak ada urusannya juga saya, sama aja insya Allah. Nanti kan tinggal merger aja udah, antara kooperasi merah putih dan kooperasi MP, insya Allah tinggal merger. Kita berangkat lagi kooperasi Muhammadiyah, kita berangkat lagi kooperasi NU, kita berangkat lagi kooperasi Al-Wasilah, kita berangkat lagi kooperasi Persis, kita berangkat lagi kooperasi mana-mana, kita berangkat bikin tuh menjadi satu kapal-kapal kecil menuju kapal besar. Allah, saya membayangkan Pak, suatu saat Presiden Amerika Serikat nyuratin Habib Rizieq. Suatu saat Habib minta waktunya dong, begitu nih kata Obama. Habib tahu ngapain? Meminjam duit. Obama duit. Itu jangan salah. Emang Amerika nggak punya pinjaman? Oh, dibohongin lo. Amerika punya banyak pinjaman. Sama Cina aja banyak lama. Makanya tuh Cina nggak pernah bisa ditundukin sama Amerika. Pinjamannya banyak. Insya Allah kita bakal datang deh kemarin. Tapi berisik nggak ngomong. Lo ngadep mau Yusuf Mansur sama. Kalau kata Yusuf Mansur kasih. Kalau enggak. Nah kita bilang nggak, sorry, nggak bisa, nggak bisa. Aneh mau sedekah aja itu mau senyum. Ini siapa main kan cepat. Kita bahas banyak. Kita bahas banyak. Ucapin coba. Kita banyak. Kita banyak. Kita banyak. Kita banyak. Insya Allah. Kita banyak kok. Ini kelebihan kita ini. Yang harus kita syukuri. Tinggal di sweet. Tinggal di sweet kok. Udah selesai. Udah selesai. Kemarin saya berangkat ke Taiwan. Allah, 250 ribu orang misalnya. Kebayang sama aneh. Udah pasti deh tuh 250 ribu transaksi. Aneh mau udah ngitung terus nih kerjaan. Ini kenapa terus emang kerjaan lagi udah ngitung. 250 ribu transaksi berapa itu ya? Gila. Berangkat lagi ke Korea besok nih awal bulan. Di Korea 150 ribu lagi orang. Berangkat lagi kemudian ke Hong Kong. Di Hong Kong ada 150 ribu orang. Empat negara saja udah 700 ribu orang. Pak, kalau transaksi itu berapa? Oh, dan jangan banyak cakap. Kita jangan banyak cakap. Yang satu ini kita jajal. Kita seru teman-teman bersedekah. Kita seru kemudian teman-teman berinvestasi. Kita seru teman-teman berjema. Tapi kita seru juga teman-teman berdagang. Kita bilang nih, apalagi nih untuk memenuhi Indonesia megapawan. Sebenarnya nih ya, menyelesaikan problem Indonesia ini setahun tuh kelamaan. Setahun kelamaan bos. Kelamaan. Kita pengen ngomong nih sama presiden siapa itu yang nanti kepilih itu. Kelamaan setahun mah. Cukup sebulan aja selesai Indonesia. Sebulan selesai Indonesia. Gimana caranya? Suruh kemudian masyarakat bayar di muka. Dan itu sudah dilakukan oleh masyarakat. Ya Habibana, Indonesia sudah membayar duluan di muka. Ibu-ibu itu pada punya deposit untuk bayar pulsa listrik. Mahasiswa-mahasiswa pada nyimpen kartu pulsa sewaktu-waktu jaga-jaga pulsa habis itu tinggal dikesek betul. Ini kalau kalau cara deposit, teknologi deposit sederhana sih. Indonesia deposit duluan. Selesai udah Indonesia. Punya utang selesai. Ane udah hitung tuh 3.300 triliun. Utang selesai juga. Apalagi kan utang gak mesti harus langsung dibayar. Di leverage dulu. Ini contoh nih, contoh nih. Kalau ente ikutan sama aneh, beli Best Western. Ini contoh. Best Western 140 ribu per orang. Nih, kita hitung lah, kita hitung lah. 140 miliar. Dibagi 1 juta orang. Dibagi 12. Nah, cuman 11.666 perak. Ente tahu nggak, ketika ente ikut sama aneh, bayar 11.666 yang nanti lewat koperasi FPI, emang ente beli berapa hotel? Patungan berapa hotel? Coba. Ini saya ulangi. Baik-baik, dengerin baik-baik. Ini hebatnya ekonomi ini. Dan inilah yang dipakai sama konglomerat-konglomerat. Cara berpikir seperti ini yang dipakai sama konglomerat. Bim, konglomerat itu gede bukan dari jual aset. Bukan dari jual beli hotelnya, tapi dari leverage keuangannya. Kita hitung ya. Saya kasih dulu PR-nya. Saya mengajak saudara-saudara semua lewat kooperasinya FPI, nanti merger dengan kooperasi Merah Putih, kita beli Best Western Kuningan depan Jaya Marriott seharga 140 miliar. Patungannya sebulan 11.666 perak. Jadi Anda setiap ngaji kemari nabung itu 11.666 perak. Nih pertanyaannya, berapa hotel sih yang sedang kita patungan ini? Satu. Berapa hotel? Satu. Kita pikir kan cuma satu. Enggak satu. Begitu nih hotel lunas di bulan ke-12, suratnya di kita. Suratnya di kita. Begitu di kita, kita refinancing. Bank Syariah memang tidak punya istilah refinancing, tapi insya Allah lah kita cari lah. Kita cari jalannya. Ini hotel 140 miliar. Tahun depan enggak 140 dong. Tahun depan paling enggak dengan gain 20% naik berarti 28 miliar. Ditambah 28 miliar 140. Ditambah 28 miliar 167. 168 miliar dikali 70%. kita punya duit cash di bulan ke-13 117 miliar 600 juta rupiah. Kalau kita belanja tanah kosong nih masing-masing 10 miliar untuk dibangun lagi hotel bintang 3, bintang 4, maka dapat 11 hotel baru yang akan berdiri 2 tahun yang akan datang. Berarti sesungguhnya ketika anggota FPI muslimin muslimat berkumpul kemudian bersatu patungan beli satu hotel, dia bisa punya 12, 13, 14, 15 hotel, bahkan puluhan hotel dalam waktu kurang dari satu dasawarsa. Dan itu yang terjadi di Marwah. Makin gede, makin gede, makin gede, makin gede, makin serakah, jadi kota yang dicakup kemudian. Kita bisa nggak? Bisa. Asal mulai. Saya ambil contoh tabung haji Malaysia. Tabung haji Malaysia di mana Habib sangat akrab sekali dengan Malaysia, tahun 74 memulai dengan hanya patungan dari calon jemaah haji sebesar 24 ribu ringgit Malaysia tahun 74. Tapi di tahun 2013 mereka berhasil mengumpulkan 125 triliun rupiah atau setara dengan 46 billion ringgit Malaysia. Padahal tabung haji Malaysia hanya diikuti oleh 8 juta penduduk Malaysia. Dan kita ini banyak benar. Kita ini 250 juta orang atau 200 juta orang. Duitnya sudah saya hitungin sebesar 3.300 triliun potensinya. Semua perlu pembuktian. Apa yang saya lakukan di patungan usaha, insya Allah ini menjadi etalase dari ekonomi berjamaah. Bulan April tanggal 27 hari Minggu malam, insya Allah separuh dari kamar-kamar yang available ini selesai. Agustus mudah-mudahan selesai semua itu berdiri. Inilah menjadi contoh nanti bahwa umat Islam begitu patungan punya sesuatu. Dan kenapa saya namakan merah putih? Saya ingin juga mengajak orang-orang lain sini ikut. Orang lain ditanya, saya ditanya orang, kenapa itu diajak? Saya bilang, ya saya mengajak mereka juga supaya bisa kemudian saya dakwahi insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita minta doa dari Habib, mudah-mudahan ada langkah konkret yang bisa dilaksanakan oleh saya mewakili Darul Quran, mewakili Merah Putih, mewakili PSI terhadap kemudian jemaah FPI kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminah. Saya sempat bilang kepada Habib, Bib, gunakan saya sebagai peluru antum di urusan ekonomi insya Allah. Sambil-sambil saya kemudian bicara juga kan ke orang-orang yang macam-macam ente, di belakangannya udah ada Habib Rizik ente nolamnya yang ngadu sama Habib insya Allah. Dan ekonomi ini masya Allah, Pak. Ekonomi ini masya Allah. Saudara ke Changi, Singapura, terus naik taksi yang warna kuning-kuning dong. Tahu gak itu taksi punya siapa? Itu bukan punya pemerintah, bukan punya juga pengusaha orang sekitar. Itu punya perkumpulan yang kayak di sini mau operasi, mumpung jadi punya taksi. Apa sekarang? Cap yang kuning itu. Insya Allah, mudah-mudahan lah ya. Kita diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu saat begitu anda duduk di pesawat yang membawa anda umrah, anda mendengar kalimat itu, selamat datang di pesawat anda sendiri. Kita mau mengatakan seperti itu di negara kita. Ahlan wa sahlan fi baldatina hadza Indonesia. Selamat datang di negeri kita Indonesia. Sekarang negeri kita bukan? Apa? Dibilang bukan, dibilang iya bukan. Aneh makan kue, kayak gini nih, aneh makan kue nih. Di satu acara kita makan kue apa? Kata teman aneh, Mas Otot, Sat, kita makan kue impor. Ente makan kue impor. Aneh bilang, kue impor dari mana? Ini kan kue kita. Masa kue impor? Iya Ustaz, coba lihat tepungnya, impor bukan? Coba lihat gulanya, impor bukan? Coba lihat garamnya, impor bukan? Ente masa kue pakai air kan? Iya pakai air. Tengok airnya, punya siapa? Impor bukan? Iya, Allah. Punya kita mana? Kita jadi bangsa aborigin di negeri kita sendiri. Tapi masih ada waktu. Masih ada waktu. Niatnya lurusin, niatnya benerin. Bukan pengen kita jadi berkuasa. pengen ngamanin hak kita sama hak Allah SWT, sambil kemudian kita menjadi rahmat buat orang-orang lain yang tidak seakidah dengan kita. Nggak apa-apa, kita lindungin sebagaimana Rasulullah juga memerintahkan kita melindungi mereka semua. Insya Allah. Hadza dari saya, ini dari saya, Nabi Bunan. Mudah-mudahan ini melecut sedikit ekonomi berjamaah, hal perihal tentang PSI dan lain-lain, sehingga teman-teman tidak usah presentasi hari ini. Itu sifatnya nanti setelah ini saja. Jadi yang ini kita gunakan untuk nyampein persepsi, nyampein visi misi, nyampein semangat. Insya Allah mudah-mudahan besok, apapun opportunity yang timbul di Indonesia, apapun peluang bisnis dan usaha yang timbul di Indonesia, itu gak lari kemana-mana buat kita semua. Subhanakallahumma ya Allah, mudah-mudahan ini diridhoi olehmu ya Allah. Engkau kasih kekuatan ya Allah, Engkau kasih petunjuk darimu ya Allah, agar kami bisa bersatu di dalam jalanmu yang benar, yang Engkau ridhoi, bisa bermanfaat hidup kami semua ya Allah. Sisa umur kami bisa bermanfaat buat Indonesia, buat semesta alam dan seisinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makasih banyak. Saya ingin juga menyampaikan bahwa andai kita memegang ekonomi, kita nggak perlu risau yang memimpin negeri ini siapa. Asal kita memegang ekonomi, jangan sampai ekonomi enggak, politik juga enggak, kalau itu parah gitu. Nah, kalau perlu dua-duanya, politik iya, ekonomi juga iya. Alhamdulillah kita beli ulang Indonesia. Saya Yusuf Mansur, dan sekumpulan saya Jajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.